Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib Masjid Amanah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang melimpahkan kepada kita kemudahan, kenikmatan, kesehatan dan waktu luang, sehingga dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala ibadah sholat maghrib yang dilakukan secara berjamaah di masjid ini bisa terlaksana dengan baik. Dan kita memohon agar Allah subhanahu wa ta'ala menerima ibadah sholat yang telah kita kerjakan. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin a'azzani Allah wa iyyakum, pada pertemuan malam hari ini insyaallah ta'ala kita melanjutkan kajian kitab Umdatul Ahkam karya Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, masih seputar hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang berbicara tentang adab-adab yang harus diperhatikan oleh imam dan makmum saat sholat berjamaah. Kita baca hadith yang ke-78. Al-hadithu thamin wa sab'un, hadith yang ke-78. An Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari sahabat Abu Mas'ud Al-Ansari Uqbah ibn Amir radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, beliau pernah bercerita, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari ada seorang laki-laki datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak mengadukan sebuah kasus yang dialami saat sholat berjamaah. Faqala, laki-laki tadi menyampaikan pengaduannya, inni la ata'akharu an sholatis subhi, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya sengaja mengakhirkan sholat subuh, tidak ikut dengan jamaah, min ajli fulan, karena sang imam mimma yutilu bina. Kalau mengimami sholat suka dipanjang-panjangkan. Jadi ada pengaduan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam datang dari seorang laki-laki yang tidak disebutkan namanya, dan itu tidak mengapa karena semua para sahabat adalah generasi yang terpercaya. Mereka adalah generasi terbaik dari umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Laki-laki tadi mengadukan, saya sengaja tidak ikut jamaah sholat subuh. Dalam riwayat yang lain diberikan gambaran yang lebih rinci apa yang dilakukan oleh laki-laki tersebut. Dan ini, kejadian ini terjadi saat sahabat Mu'ad ibnu Jabal radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah salat mengimami kaumnya. Jadi sahabat Mu'ad, salah satu sahabat senior, biasa menjadi imam di masjid tempat kabilah beliau. Karena jarak yang cukup jauh dengan Masjid Nabawi, dan kendaraan ketika itu tidak seperti kendaraan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang ada kemudahan dalam moda transportasi, ada naik motor, naik ontel, lebih mudah akses ke tempat yang lumayan jauh, bisa ditempuh dengan waktu yang singkat. Itu zaman sekarang. Adapun zaman dulu, karena tidak semua sahabat tinggal di dekat masjid, ada perkampungan sahabat yang letaknya lumayan jauh dari masjid Nabi alaihi salatu wassalam, maka dibuat masjid kecil yang digunakan untuk sholat bagi perkampungan tersebut. Salah satu imamnya adalah sahabat Mu'ad ibnu Jabal radhiyallahu ta'ala anhu wa arwah. Saat sedang sholat subuh, karena memang secara sunnahnya sholat subuh itu panjang, secara sunnahnya memang sholat subuh itu panjang. Jadi bacaan Nabi alaihi salatu wassalam kalau sedang sholat subuh itu rata-rata panjang. Beliau tidak pakai sholat, tidak pakai surat-surat pendek ketika sholat subuh, rata-rata panjang. Kurang lebih 100 ayat. Itu kalau di Masjid Nabawi. Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dicoba diamalkan oleh sahabat Mu'ad pada masjid kampung. Panjang sholat subuhnya, sampai akhirnya ada salah seorang jamaah karena punya keperluan untuk mengairi ladangnya, dan itu waktu yang terbaik adalah di pagi hari. Kalau nunggu selesai jamaah luput waktunya, maka sahabat tadi memisahkan diri dari jamaah. Tadinya sholat bareng-bareng, karena sahabat Mu'ad panjang sholatnya, laki-laki tadi membatalkan sholatnya, kemudian sholat sendirian di belakang. Saat sholat sendirian di belakang, setelah itu dia tuntaskan sendiri 2 rakaat, pergi ke ladangnya. Karena memang ada hajah. Kanibidina azani allahu wa iyyaku. Setelah melakukan itu, terjadilah cekcok antara sahabat Mu'ad selaku imam dengan makmum yang memisahkan diri dari jamaah. Sepintas yang salah siapa? Yang salah jamaahnya, kan gitu ya. Karena seharusnya dia menyelesaikan sholat bersama imam. Ini sengaja membatalkan sholat terus sholat sendirian di belakang. Sepintas nampak salah jamaahnya. Maka diajukan hal yang demikian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Didatangkan kedua belah pihak. Ada sahabat Mu'ad radhiyallahu taala anhu wa arda, ada laki-laki yang berseteru dengan sahabat Mu'ad. Dan itu kejadiannya enggak satu kali, tapi beberapa kali. Makanya ditegur oleh sahabat Mu'ad, laki-laki tadi juga bersikeras, dia punya udzur. Kalau terus-terusan ngikuti gaya sholatnya sahabat Mu'ad, ketika subuh, ya, rusak panennya nanti. Ya, sepintas, nampak yang salah jamaahnya. Ini jamaah gimana? Imam sudah berusaha sesuai dengan sunnah, kok malah mikiri ladangnya, kan gitu ya. Sepintas seperti itu. Diadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ternyata lanjutan kisahnya dijelaskan di sini oleh sahabat Abu Mas'ud Al-Ansar. Qala, "Fama ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ghadiba fi maw'idatin qattu ashadda mimma ghadiba yawma idzin." Kata Abu Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa arda, pada hari itu aku tidak pernah melihat Nabi alaihi salatu wassalam marah ketika menyampaikan mau'idhah yang lebih sangar ketika pagi itu. Ya, jadi saat Rasul menyampaikan mau'idhahnya, Rasul terlihat marah, dan marahnya ini kalau bahasa orang Surabaya sangar marahnya ini. Kanibidina azani Allah wa iyyakum. Belum pernah marah sedemikian marahnya yang dilihat oleh Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu taala anhu wa arda. Faqala, Nabi mengatakan, "Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inna minkum munafirin, ada di antara kalian yang membuat manusia lari dari agama." Ternyata Rasul menyalahkan siapa? Imam masjidnya. Ya, yang disalahkan sahabat Mu'ad. Dalam riwayat lain, Rasul secara khusus sebelum menyampaikan secara umum, beliau secara khusus memanggil Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu taala anhu wa arda, dan dikatakan, "Afattanun anta ya Mu'ad?" Wahai Mu'ad, apakah kamu ingin membuat fitnah di tengah-tengah kaum muslimin? Ya, enggak kayak gini. Kalau bahasa kita, kan yudina azani Allahu wa iyyakum. Ya, karena ketika terjadi cekcok tadi, saat kedua belah pihak di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam, sahabat Mu'ad menuduh laki-laki tadi punya sifat munafik. Ya, karena munafik itu kan kalau sholat enggak kuat lama. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau bangkit untuk sholat itu malas-malesan. Sahabat Mu'ad berdalil dengan ayat itu, ini orang ada penyakit nifaknya. Ya, Rasul justru mengecam sahabat Mu'ad. Tidak boleh sembarangan menuduh orang punya penyakit nifak. Anda wahai Mu'ad dalam hal ini salah dalam penerapan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Secara khusus sahabat Mu'ad dinasehati oleh Nabi. Kemudian secara umum Rasul mengumpulkan sahabat-sahabatnya yang lain. Karena memang ada beberapa sahabat yang memiliki masjid di kampung mereka. Seperti Mu'ad. Ada kampungnya sahabat Mu'ad, ada masjidnya Jabir bin Abdullah, ada masjidnya Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhum ajmain. Artinya banyak imam-imam lain di masjid-masjid lain di perkampungan-perkampungan mereka yang letaknya cukup jauh dari Masjid Nabawi. Enggak memungkinkan untuk semua datang ke masjid sholat berjamaah di Masjid Nabawi, sehingga ada masjid-masjid lain di kandibidina azani Allahu wa iyyakum. Maka Rasul memberikan mau'idhah secara umum, inna minkum munafirin, ada di antara kalian yang membuat manusia lari dari Islam. Fa ayyukum, maka siapa saja di antara kalian, amman nas yang menjadi imam dalam salat, fal yujiz, hendaknya diperingan salatnya. Buat salatnya itu ringan, buat manusia itu nyaman untuk menjalankan ibadah salat berjamaah di masjid. Fa inna min waraihi, karena boleh jadi di antara makmum al-kabir ada yang sudah tua renta, was-saghir ada yang masih kecil anak-anak, wadal hajah ada pula yang punya keperluan dan kepentingan. Ya, apalagi kalau masjidnya tadi masjid yang berada di dekat jalan umum, ya banyak di kalangan kaum muslimin yang singgah di masjid tersebut ikut berjamaah. Ada jamaah tetap, ada jamaah yang sering singgah karena memang mudah diakses masjid tersebut. Seperti kayak masjid ini, alhamdulillah berada tepat di pinggir jalan, ya boleh jadi sering menjadi ampiran masyarakat yang menjumpai waktu sholat yang kebetulan ada jamaah di masjid ini sehingga ikut dalam jamaah sholat di masjid amanah. Maka pesan dari Nabi alaihi salatu wassalam, para imam rawatib hendaknya memperhatikan keadaan makmum sebelum melakukan sholat berjamaah. Kalau dilihat jamaahnya banyak yang memiliki kepentingan, ya ada yang anak-anak kecil yang tentunya gak kuat untuk sholat lama, begitupun yang sudah tua renta atau dilihat kurang begitu sehat, maka diperingan ketika menjalankan sholat berjamaah. Kanibidina azani allahu wa iyyakum. Dari hadis ini bisa kita ambil beberapa faedah penting. Kanibidina azani allahu wa iyyakum. Faedah yang pertama berkaitan dengan masalah adab dalam berjamaah sholat. Ikhanibidina azani allahu wa iyyakum. Bagi sang imam, yang bagi lil imam ayyu khafif as-salah, seyokianya bagi imam rawatib untuk memperingan sholatnya. Idza kana al-ma'mum, apabila makmum fihim al-kabir was-saghir wa dzal hajah, apabila makmumnya ada di antara mereka yang sudah tua renta, anak-anak kecil maupun yang berkepentingan, ada perlu, mungkin dia seorang pekerja, pegawai, ya ojol dan semisalnya. Kasihan kalau misalkan ada driver ojol di sini lagi sholat, panjang sholatnya, aplikasinya bunyi terus, dijamin tidak khusyuk. Sanibidina azani allahu wa iyyakum. Wah, ini hilang orderanku ini. Ya, itu justru menjadikan saudara kita sanibidina azani allahu wa iyyakum kehilangan ruh sholat. Ya, yang seharusnya dia bisa melakukan ibadah sholat dengan penuh kekhusyuan, walaupun singkat, tetap bisa khusyuk. Hilang akibat tidak memperhatikan adab dalam berjamaah sholat. Ikhanibidina azani allahu wa iyyakum. Ini tentunya adab yang perlu diperhatikan bagi imam-imam rawatib di masjid-masjid kaum muslimin. Lain ceritanya apabila jamaahnya tersebut adalah orang-orang yang siap dengan sholat yang panjang. Misal pada pelaksanaan sholat tarawih, sholat tarawih, kanibidina azani allahu wa iyyakum. Kalau makmumnya ini sudah siap, ya, siap tempur, kanibidina azani allahu wa iyyakum, boleh panjang kalau memang kuat. Ya, seperti kayak di pesantren-pesantren, kalau sudah sholat tarawih sekali sholat satu juz, ya nanti kalau sudah masuk 10 hari terakhir, ya 10 malam terakhir bulan Ramadan, satu rakaat satu juz, jadi 11 rakaat 11 juz, 3 hari khatam Quran, kan dibidina azani Allahu wa iyyakum. Itu kalau jamaahnya siap. Kalau jamaahnya enggak siap, maka kembali kepada nasihat Nabi pada hadis ini, disesuaikan dengan kondisi jamaah. Maka sang imam harus bijak dalam melihat keadaan makmum. Kalau makmumnya banyak yang berhalangan untuk dipanjangkan sholatnya, hendaknya diperingan dengan memilih surat-surat pendek. Khanibidina azani allahu wa iyyakum. Namun perlu juga diperhatikan, ma'asyiral muslimina azani allahu wa iyyakum, pendeknya sholat yang diwasiatkan dan dinasehatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam tetap memperhatikan kekhusyuan. Terlalu panjang sehingga mengganggu kekhusyuan jamaah itu dilarang. Terlalu cepat dalam pelaksanaan sholat juga bisa mengganggu kekhusyuan jamaah. Jangan dikarenakan Rasul memerintahkan falyujiz, hendaknya ringan sholatnya, kemudian sholat yang dilakukan sang imam racing, khanibidina azani allahu wa iyyakum, sholatnya racing, ngebut gitu ya. Itu juga menghilangkan kekhusyuan dan tidak dianjurkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Yang beliau inginkan di sini, bacaan imam pendek, khusyuk tetap harus diperhatikan. Khusyuk tidak harus panjang, tapi khusyuk tidak dijumpai kalau sholatnya terlalu singkat. Ya, jadi pertengahan. Kanibidina azani allahu wa iyyakum. Terlalu panjang tidak boleh, terlalu ngebut juga tidak boleh. Ya, terlalu ngebut tidak diperbolehkan, karena menghilangkan unsur yang terpenting dalam sholat, kekhusyuan. Kanibidina azani allahu wa iyyakum. Nampaknya menarik kita bahas sedikit terkait dengan masalah khusyuk. Khanibidina azani allahu wa iyyakum, seperti apa kadar khusyuk yang diinginkan dalam sholat. Khusyuk dijelaskan oleh para ulama itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, khusyu'ul qalbi, khusyuknya hati. Jadi orang yang sholat hatinya khusyuk. Maksudnya bagaimana? Bi ayyuhdhira qalbahu athna'as shalah. Orang yang salat menghadirkan hatinya saat sedang melaksanakan ibadah salat. Ya. Jadi bukan sekedar lisan yang melafadzkan zikir-zikir dan bacaan salat, kemudian hatinya kosong, melamun, enggak demikian. Khusyuk itu hatinya ikutan sholat. Khanibidina azani allahu wa iyyakum. Dan ini khanibidina azani allahu wa iyyakum ditandai dengan apa? Bitadabburi wa ta'akul bima yalfadu bihi min adhkaris sholah. Ini ditandai ketika seorang hamba meresapi apa yang dia baca dalam sholat. Jadi saat dia takbir Allahu Akbar, hatinya meresapi kalau dia sedang membesarkan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha besar. Ya. Saat baca Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dia tahu apa yang dia baca. Khanibidina azani allahu wa iyyakum. Itu khusyuk hati. Wahada, dan yang seperti ini matlubun fi tamamis sholah. Ini yang diinginkan pada kesempurnaan sholat. Ya, pada kesempurnaan sholat. Maksudnya apa? Sholat itu sempurna kalau hatinya ikut khusyuk. Tapi ketika tidak khusyuk hatinya, sholatnya tetap sah. Ya. Jadi khusyu'ul qalbi, hati yang khusyuk, itu menandakan kesempurnaan sholat. Jadi semakin sempurna sholat kita, dengan semakin khusyuk hati kita saat mengerjakan sholat. Tapi saat hati tidak khusyuk, sholat tidak batal. Karena dia sifatnya penyempurna. Ini yang pertama. Yang kedua, khusyu'ul jawarih. Khusyuknya anggota badan. Anggota tubuh saat melaksanakan atau melakukan gerakan sholat. Wa hadza matlubun fi sihhatis shalah. Khusyuk anggota tubuh ini yang menjadi ukuran sah tidaknya sholat. Nah, jadi kalau hatinya belum bisa khusyuk, setidaknya gerakan tubuhnya bisa khusyuk. Kan ibidina azani Allahu wa iyyakum. Ini yang menentukan sah tidaknya sholat. Kalau sholatnya racing sampai enggak sempurna bacaan-bacaannya, enggak sah. Harus diulangi. Seperti kasus yang pernah dialami pada zaman Nabi alaihi salatu wassalam, seorang sahabat yang belum begitu mengerti masalah sholat, dalam hadis yang panjang riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, juga disebutkan oleh Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim, dikenal oleh para ulama dengan sebutan hadis al-musi' salatuhu. Hadis orang yang jelek sholatnya. Jadi Rasul sedang di masjid, ada seorang sahabat datang melewati Nabi mengucapkan salam. Ya. Dijawab oleh Nabi alaihi salatu wassalam salam dari sahabat tersebut, kemudian sahabat tadi sholat. Ya. Sholat dua rakaat tahiyatul masjid. Hanya saja sholatnya racing. Cepat kilat. Lebih cepat dari sinyal 5G. Khamidin azani Allah wa iyyakum. Cepat sekali sholatnya. Kemudian datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh Nabi alaihi salatu wassalam diingatkan, ya fulan, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Wahai fulan, jangan duduk dulu. Kembali, ulangi salat, kamu belum salat. Kata Nabi alaihi salatu wassalam. Salat lagi dengan cara yang sama. Kecepatan sholatnya enggak dikurangi, kan ibidina azani Allah wa iyyakum. Mungkin 80 km per jam begitu ya. Racing sholatnya, cepat sekali. Kembali kepada Nabi alaihi salatu wassalam, untuk kali yang kedua, Rasul mengingatkan, ya fulan, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Wahai fulan, balik lagi. Ulangi sholatmu, kamu belum sholat. Padahal sempurna dua rakaat. Tapi oleh Rasul, ulangi sholatmu, kamu belum sholat. Kenapa? Khusyu'ul jawarih tidak terpenuhi. Ya. Khusyuknya anggota tubuh ketika melakukan gerakan-gerakan sholat tidak terpenuhi saat Nabi melihat sahabat tersebut melakukan dua rakaat sholat. Sampai tiga kali ngulangi sahabat tadi, akhirnya nyerah. Ya Rasulullah, alimni sholatan fa inni la a'lamu sholah illa hadih. Wahai Rasulullah, tolong ajari sholat. Saya enggak tahu tata cara sholat, ya kecuali ini. Ya gini sholatku, racing. Ya, tolong diajari sholat. Maka diajari sholat oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan di saat pengajaran tersebut, Rasul selalu menekankan, penuhi, sempurnakan setiap gerakan sholat. Saat berdiri, saat rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, tasyahud, hingga salam, semua gerakannya terpenuhi dengan baik, dengan sempurna. Kalau hatinya belum khusyuk, tidak masalah. Tapi anggota tubuhnya harus khusyuk yang menghasilkan tumakninah. Kanibidina azani Allahu wa iyyaku. Jadi ukurannya khusyu'ul jawarih. Ya, khusyuknya anggota tubuh, tumakninahnya anggota tubuh saat melakukan gerakan-gerakan sholat. kalau khusyuk anggota tubuh tadi enggak terpenuhi, maka boleh jadi tidak sah sholatnya. Seperti hadis yang tadi mengisahkan tentang sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, al-musi sholatuhu, yang jelek sholatnya, yang kemudian diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga harus ambil pertengahan. Tidak boleh sholatnya terlalu panjang, juga tidak boleh terlalu pendek, sampai menghilangkan unsur khusyu'ul jawarih. Naam. Kemudian, ma'asyiral muslimin a'azani Allah wa iyyakum, faedah yang bisa kita ambil pula dari hadis yang sudah kita dengarkan bersama, jawaz jam'in nas fi masjidin, boleh mengumpulkan manusia di dalam masjid, min ajlil mau'idah, untuk memberikan mau'idah kepada mereka, walaupun bukan untuk sholat. Boleh menjadikan masjid sebagai tempat perkumpulan untuk diberikan mau'idah saat dibutuhkan. Sanibidina azani Allah wa iyyakum. Dan hal itu dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam hadis ini Rasulullah alaihi salatu wasallam, kita bisa lihat pada kelengkapan lafaz hadisnya dalam riwayat Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, Rasul mengumpulkan para sahabat di masjid setelah mendengar pengaduan antara sahabat Mu'ad dengan jamaahnya yang memisahkan diri saat sholat subuh. Dan enggak cuma sekali. Kadibidina azani Allahu wa iyyakum. Setelah mendapatkan pengaduan tadi, kemudian Rasul memberikan arahan kepada kedua belah pihak, kemudian Rasul memanggil jamaahnya, memanggil para sahabatnya untuk kumpul di masjid dan disampaikan mau'idhah ini. Kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Faedah yang berikutnya, ini berkaitan dengan adab dalam masjid. Kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Jawazu raf'is sauti fil masjid lil hajah. Boleh meninggikan suara di dalam masjid kalau ada kebutuhan. Ya. Kalau ada hajah syar'i, tujuan-tujuan syar'i, khanibidina azani Allah wa iyyakum, sehingga dibutuhkan untuk menggunakan nada yang sedikit tinggi atau bahkan nada yang cukup tinggi, dan itu dilakukan di dalam masjid, diperbolehkan. Walaupun hukum asalnya adab ketika masuk ke dalam masjid itu menjaga ketenangan, tidak boleh ribut. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Akan tetapi boleh meninggikan suara, terutama bagi khatib, khatib Jumat misalnya, atau imam ketika memberikan nasihat, mau'idhah, kultum dan semisalnya, boleh dengan suara yang tinggi, intonasi yang cukup tinggi, kalau dirasa perlu. Kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Dan ini nampak dari penjelasan dari sahabat Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu taala anhu wa arda, bagaimana beliau menggambarkan marahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika menyampaikan mau'idhah kepada para sahabatnya berkaitan dengan adab seorang imam. Ini dikuatkan pula dengan hadis lain, hadisnya Jabir ibnu Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu wa ardhah, Rasulullah alaihi salatu wasallam ketika khutbah Jumat, ala sautuhu, tinggi suara beliau, wahmarrat wajhuhu, memerah wajahnya sampai nampak urat-urat leher beliau, apalagi ditambah ketika itu belum ada mikrofon. Ya. Suara beliau tinggi, keluar urat-urat di leher beliau, memerah wajah beliau, dibahasakan oleh sahabat Jabir seperti seorang komandan yang sedang mengatur pasukannya. Tegas, lugas, sangar ketika khutbah. Kandibidina azani allahu wa iyyakum. Sampai digambarkan oleh sahabat Jabir, suara baginda Nabi alaihi salatu wassalam didengar oleh orang-orang yang sedang berada di pasar. Padahal ketika itu tidak ada mikrofon. Kandibidina azani allahu wa iyyakum. Menunjukkan betul-betul tinggi suara baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Itu diperbolehkan asalkan ada hajah syar'iyah, ada tujuan-tujuan syar'i sehingga dilakukan hal yang semacam itu. Khanibidina azani allahu wa iyyakum. Ketika enggak ada tujuan syar'i, maka kembali ke hukum asal, adab dalam masuk masjid hendaknya menjaga ketenangan. Karena saat di masjid diharapkan untuk khusyuk, tenang, hudu, ya, tidak apa namanya membuat gaduh dan semisalnya. Khanibidina azani allahu wa iyyakum. Kemudian hadis ini pada yang terakhir, ma'asyiral muslimin azani allahu wa iyyakum, juga menunjukkan sebuah kaidah yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala dalam Minhajus Sunnah. Kata beliau, minas sunnati tarkus sunnah min ajli ta'lif. Termasuk dari bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam, menunda pelaksanaan sunnah untuk melembutkan hati kaum muslimin. Seperti yang kita lihat pada kasus pengaduan salah seorang sahabat perihal panjangnya sholat Mu'ad ibnu Jabal. Mu'ad ketika itu hendak melakukan sunnah subuh, sunnahnya panjang. Tapi ketika Nabi melihat hal itu tidak mungkin dilakukan, mengingat para jamaahnya itu banyak dari orang-orang yang punya kebutuhan di ladang pagi hari, maka tunda pelaksanaan sunnahnya. Dan itu termasuk bagian sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Fungsinya apa? Supaya manusia tidak lari dari agama Islam. Karena syariat Islam ini berat. Jangan sampai memberatkan orang lain dalam melaksanakan ibadah yang sudah berat. Khanibidina azani allahu wa iyyakum. Pesan dari baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yassiru wa la tu'assiru. Permudahlah, jangan mempersulit. Basyiru wa la tunaffiru. Berikan kabar gembira kepada umat manusia, jangan membuat mereka lari dari Islam. Wallahu taala a'lamu bissawab. Kita cukupkan sampai di sini pembahasan hadis yang ke-78. Semoga bisa diambil manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum. Belum bisa toh? Belum. Monggo. Wah, masya Allah. Tayyib. Terkait dengan bacaan panjang atau pendek dalam sholat, bagaimana cara mengukurnya? Ini disampaikan oleh Samahatu Syekh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullahu taala. Ukuran yang pendek itu dari Kisarul Mufassal. Kisarul Mufassal itu ayat-ayat surat-surat pendek yang ada di akhir juz amma, dari surat Ad-Duha sampai An-Nas. Ya, dari surat Ad-Duha sampai An-Nas itu masuk kategori pendek, Qisarul Mufassal, kata Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Patokan yang kedua, beliau menasehatkan cari surat-surat yang dihafal oleh jamaah dan dirasa pendek. Kalau jamaah itu familiar dengan surat tersebut, walaupun jumlah ayatnya itu agak banyak, tapi karena familiar menjadi ringan mereka dengarkan. Tapi kalau baca ayat yang mereka enggak hafal, walaupun sebenarnya jumlah ayatnya itu lebih sedikit, ambil beberapa cuplikan dari ayat yang jarang diperdengarkan misalkan, itu kadang orang sudah menganggap, wah panjang ini. Ya, yang seperti ini dihindari, walaupun sesekali enggak apa-apa. Sesekali enggak apa-apa. Jadi ukurannya Qisarul Mufassal dari Ad-Duha sampai An-Nas. Yang kedua, tolak ukurnya melihat hafalan jamaahnya. Surat-surat yang mereka kenal itu yang sering dibaca, terutama saat sholat isya. Nah, sholat isya kebiasaan Nabi alaihi salatu wassalam melihat kondisi makmumnya, dan beliau selalu membaca surat yang dikenal oleh jamaah saat sholat isya. Tapi kalau sholat-sholat yang lain relatif, subuh panjang, duhur panjang, asar pendek, maghrib kadang panjang kadang pendek. Tapi kalau sedang panjang saat maghrib, betul-betul panjang. Karena Rasul beberapa kali baca surat Al-A'raf sampai selesai. Al-A'raf sampai selesai. Itu kalau dipraktekkan, ini sempat beberapa kali kita praktekkan di pesantren, itu selesai pas 7 atau 8 menit sebelum isya. Barangkali mau dicoba di Masjid Amanah, monggo. Ya. Itu diantara dibaca oleh Nabi alaihi salatu wassalam surat Al-A'raf saat panjang maghrib. Kalau lagi panjang, betul-betul panjang. Pendek, sering beliau pakai surat-surat pendek. Isya pakai hafalan jamaah, surat yang dikenal, yang familiar di kalangan jamaah. Ya otomatis yang paling banyak juz amma. Ya, juz amma. Mulai dari Tiwalul Mufassal dari amma boleh, atau agak pertengahan lagi dari Al-Insyiqaq boleh, atau Ad-Duha sampai An-Nas, itu yang masuk kategori surat-surat pendeknya. Seperti itu. Dan boleh dibaca dua surat dalam satu kali sekali berdiri, dua surat pendek enggak masalah. Pendek-pendek enggak masalah. Gabungkan antara Al-Qari'ah dengan An-Nasr misalnya, boleh, diperbolehkan. Dan bidina azani Allahu wa iyyaku. Ukurannya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Tayyib, muadzin itu apakah harus bersuci sebelum adzan atau boleh dalam keadaan tidak bersuci? Secara afdolnya bersuci dulu. Tapi kalau misalkan tidak dalam keadaan bersuci, diperbolehkan. Adzannya sah. Sehingga kalau misalkan tengah-tengah adzan batal wudunya, tetap dilanjutkan adzannya. Seperti itu. Permulaan yang afdol bersuci. Kalau misalkan tidak bersuci, tidak masalah. Seperti itu. Boleh. Secara kebolehan, boleh-boleh saja. Tapi kalau afdolnya dalam keadaan bersuci. Seperti itu. Pun masuk cekap je. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma rabbana hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Monggo.